masih dalam rangkaian penyegaran kembali agar semangat bertadabur ini semakin kuat dan mudah-mudahan juga semakin tampak besar manfaatnya buat kita semua. Alhamdulillahilkarimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama kita bermunajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sebagaimana tema yang disebarkan lewat WhatsApp, hari ini saya akan memperkenalkan satu fokus baru dalam bertadabur. Sebelum masuk kepada detail ayat kembali, yaitu tentang hidayah Al-Quran. Tentang apa? Hidayah Al-Quran. Belakangan ini ada sebuah gerakan yang mendunia yang dilakukan oleh para pakar-pakar Quran sedunia, yaitu bagaimana umat ini kembali kepada Quran sesuai dengan keaslian kenapa Quran itu diturunkan. Rupanya para ilmuwan belakangan hanyut sebagiannya kepada detail-detail keilmuan Al-Quran sehingga lupa untuk memfokuskan secara majoritas pemikirannya kepada mengambil hidayah-hidayah Al-Quran. Asik melihat rangkaian kata, asik melihat sudut kosa kata, kemudian bagaimana keindahan-keindahan di dalamnya, sehingga terkadang itu yang memang bagus tetapi yang dasarnya sendiri sering terlupakan. Apa itu? Menjadikan Quran sebagai hidayah. Sehingga seringkali ketika umat ingin back to Quran, kembali kepada Quran, mereka tidak menemukan juga panduan-panduan apa yang harus mereka kerjakan setelah membaca ayat ini. Atau setidaknya pemikiran-pemikiran progresif yang membuat umat kemudian menjadi maju bersama Al-Quran. Nah, tekanannya adalah bagaimana bisa meraih hidayah. Jika ada banyak mutiara di dalam Al-Quran, maka di antara mutiara penting yang harus diambil darinya adalah hidayah. Inilah yang barangkali pada kesempatan ini ingin saya perkenalkan. Mungkin hanya dari beberapa ayat. Hari ini sengaja memang saya bawa beberapa kitab dari perpustakaan saya terkait ini semua dengan satu tema. Di sini misalnya konsep bagaimana rezeki mencari rezeki dan melipat gandakan perolehan rezeki menurut Al-Quran. Setelah saya fahami metodologinya, rupanya ini berangkat dari bagaimana hidayah Al-Quran itu ditangkap oleh para ulama dari buku-buku tafsir yang kemudian dirangkum menjadi satu. Ini kalau dibikin jadi sebuah training ini menarik ini. Tapi mungkin 3 hari, 2 malam mesti pakai nginep ini. Itu pun kita akan berikan panduan-panduan makronya yang selama ini umat enggak melihat dari Quran, kebanyakan langsung dari fakultas ekonomi dan teori-teori ekonomi lainnya. Sehingga apa yang terjadi baik di tingkat makroekonomi bangsa ini, kita sekarang gara-gara tidak kembali ke Quran menjadi mangsa kapitalisme. Tanpa disadari, alumni-alumni Berkeley, alumni-alumni fakultas-fakultas ekonomi di negara-negara kapitalis sudah kita yang bayar kuliah mahal, pulang dari sana rupanya kita cuma digunakan untuk menjadi komprador. Ya, komprador-komprador ekonomi yang menjadi perpanjangan tangan-tangan kapitalis sehingga negara ini terkuras ekonominya. Mungkin ya terlambat nih Ustaz ngasih tadabur rezeki di dalam Quran ini gitu. Juga misalnya pentingnya sholat dan kedudukan sholat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sholat luar biasa. Memang salah satu makna sholat ketika di dalam itu bisa memperbanyak rezeki. Ya, wa'mur ahlaka bis-salati, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuqukum. Setelah itu kalau kamu sudah dirikan sholat, aku tidak minta rezeki kepada kamu, sebaliknya akulah yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Salah satu makna spesifik daripada sholat sebetulnya, atau dampak sholat itu. Tapi kan umat juga belum tahu bagaimana rasionalisasinya sehingga sholat bisa menjadi salah satu pintu rezeki. Ini mungkin karena selama ini hidayah Quran tidak menjadi panduan kita dalam mencari rezeki. Melihat fenomena Lombok misalnya, kalau setiap hari umat Islam hanya mendengarkan BMKG, itu pasti sekuler. Pasti sekuler itu. Tidak ada yang salah dengan BMKG, tetapi tentu di situ kalau BMKG ditanya, Pak, bagaimana cara memberhentikan gempa di Lombok ini? Ada jawabannya kira-kira? Gak ada. Gak ada. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ada. Bagaimana cara menghentikannya? Bagaimana itu? Ya, disanalah sahabat karena pandai mengambil hidayah-hidayah Al-Quran dari surah Az-Zalzalah, dari ayat misalnya bi anna rabbaka awhalaha, karena bumi ini bereaksi demikian hanyalah perintah yang Allah wahyukan kepada bumi, akibat manusia bebal terhadap ayat Qur'aniyahnya di Lombok dan di seluruh Indonesia, maka dikasihlah ayat kauniyah supaya ngeh gitu, supaya sadar. Ternyata dikasih gempa pertama 7,0 masih belum sadar juga, dikasihlah gempa kedua. Menurut Bapak Ibu sekalian, di Lombok itu bencananya nasional atau lokal? Nasional atau lokal? Kalau nasional menurut kita berarti dosanya pun akibat perbuatan senasional. Sekarang saya mau tanya lagi, bencana lokal atau nasional? Gak mundur nih. Bagaimana cara menghentikan gempa? Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena benar memahami hidayah Al-Quran sehingga mampu memahami reaksi alam, berkata, hadastum fa'ujiltum fa'in uttum la'akhrujanna min baini dhuhranaikum. Umar itu kalau terjadi gempa ngobrol sama bumi, betul-betul ngobrol dan merubah sikap di hadapan bumi, lalu kemudian berperilaku positif terhadap bumi dan berinteraksi dengan bumi dan menenangkan bumi. Nah, kita kalau udah gempa ngapain? Ini akibat salah ilmu, salah sumber dalam memahami reaksi bumi ini, fenomena alam ini. Padahal gempa bumi itu adalah begitulah cara alam mengirimkan pesannya, begitulah cara alam bertutur kepada manusianya. Nah, kembali kepada surah Az-Zalzalah, Umar berkata kepada kaumnya, ini pasti kalian telah melakukan banyak kesalahan di hadapan Allah, makanya disegerakanlah sanksi bagi kalian. Kalau kalian masih mengulangi lagi perbuatan ini, demi Allah saya akan tinggalkan kalian, saya akan keluar dari bumi ini yang tempat kita sekarang ini, karena kita bakal mati bersama. Ini maknanya apa perkataan ini? Bahwa penyebab gempa itu adalah mungkin perbuatan manusia. Jadi bagaimana cara menghentikan gempa? Ya berhenti juga melakukan sesuatu yang, walaupun kadang-kadang udah berhenti, memang ada gejala alam normal. Memang sudah saatnya kelempeng bumi itu patah. Nah sekarang gejala-gejala normal atau fenomena-fenomena alam seperti ini pun harus difahami juga dengan benar berdasarkan hidayah Al-Quran, supaya kita gak sekuler. Ya iyalah, gak usah pakai doa juga, memang terjadi gempa kok, lawang bumi juga udah tua, lempengnya patah, kan ada yang begitu. Gak pakai bismillah juga makan kenyang. Lo kemarin pakai bismillah dia makan udang kolesterol, pusing pulang-pulang. Nah ini kan sekuler nih, yang tidak mampu mengintegrasikan nilai-nilai hidayah, nilai-nilai takdir dengan rasionya, sehingga kemudian terpisah dan terpecah. Baik. Jadi hari ini saya ingin mengajak sejenak merenung tentang mengambil hidayah dari Al-Quran. Baik. Ini tadi tentang sholat. Ternyata banyak sekali di dalam Al-Quran itu kedahsyatan sholat. Ini kalau mau dibuat lagi satu minggu. Ini misalnya panduan khusus menurut Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana cara menghormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ini fundamental dari membangun tatanan sosial ilahiyah. Ya, ini sebagian lah ya, sebagian gak semuanya yang mau saya ceritakan. Orang-orang Indonesia itu kalau melahirkan, ibu melahirkan, seneng banget ada suami di sampingnya, ya, ada ibu mertuanya, ada ayah mertuanya, ada keluarganya, kakak adik di sampingnya. Kalau sebagian orang di negeri sana, anak terlahir itu gak jelas siapa bapaknya, yang ada di samping juga teman-temannya doang. Ketika lulus TK, anak-anak kita tuh senang sekali karena orang tuanya datang dua-duanya, duduk, kakek neneknya, utiknya juga jemput. Di sana, di negara sana, tamat TK, tamat SD, tamat SMP, tamat SMU, gak jelas bapaknya yang mana. Sampai dia lulus tuh gak tahu siapa bapaknya, itu biasa kan di belahan bumi sana. Ada gak? Di mana itu? Saya bercerita sekilas. Dan di dunia barat sana, perempuan yang terlahir sebagai perempuan itu hidupnya keras sekali, berat sekali. Kenapa? Setelah dia tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen dan usianya sudah 17 tahun, secara undang-undang dia bebas untuk mandiri. Nah, disinilah ibu-ibu kadang-kadang perhitungan sama anaknya. Kamu boleh keluar menjalani hidup seperti aturan negara, tapi kamu boleh juga tinggal sama mama, tapi catatan kamu, karena kamu sudah berusia 17, maka kamu harus ikut bayar ngontrak apartemen ini, biaya listrik, biaya air, biaya hidup. Atau kalau tidak, ya kamu keluar. Berat gak jadi perempuan? Sementara si perempuan, si ibu tunggal ini yang gak jelas siapa bapaknya, terus mencari pasangan hidup dari satu lelaki ke lelaki lain, dari satu pelukan ke pelukan lain, menjalani hidup sampai ketemu laki bener yang mau jadi laki dia. Satu saat, ada gak negara yang kehidupannya seperti itu? Sementara pada saat yang sama, sejak usia 17 tahun, perempuan-perempuan di negara barat sana sudah harus cari uang sendiri untuk biaya kuliah, untuk biaya hidup. Nah, disinilah kemudian mereka terpelanting hidupnya sebagai seorang perempuan untuk pindah dari satu lelaki kepada lelaki lain. Jadilah kemudian sistem hidup mereka bernama hak asasi manusia tentang perempuan yang dijabarkan sistem hidupnya oleh kaum feminis, itulah yang ditawarkan ke Indonesia untuk perempuan agar setara dengan laki-laki. Padahal perempuan di Indonesia ini alhamdulillah, ketika dia sudah mulai balik, dijaga oleh orang tuanya, dinasehati oleh ibunya, dibiayai hidupnya, disekolahin sampai selesai kuliahnya, dan gak ada yang namanya hitung-hitungan balik untuk bayar ulang apa yang sudah ibu keluarkan, benar gak? Bahkan ketika akan menikah, tidak sebebas anak umur 17 tahun di sana yang boleh menentukan laki mana yang boleh memeluk mereka dan di kamar siapa dia boleh tidur. Ayahnya di Indonesia mencarikan jodoh buat anak perempuannya, benar? Agar anaknya satu hari nanti berada dalam pelukan seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak saya, yang menjamin kehidupan anak saya dan kebahagiaan hidup saya. Bersyukur gak jadi orang Indonesia, jadi orang Islam begitu? Terus gimana di dunia? Saya pernah menawarkan konsep hidup tentang persamaan hak atas nama hak asasi manusia. Kita terima atau jangan? Hah? Ya hati-hati juga. Jadi yang namanya kebebasan, hak asasi manusia, terutama yang dibawa oleh kaum feminis, sebetulnya berangkat dari runtuhnya nilai-nilai rumah tangga, khususnya berbakti kepada kedua orang tua. Sistem nilai itu sudah hancur pada mereka. Nah, saya tidak tahu seberapa kuat keluarga kita mempertahankan nilai itu. Sementara ibu-ibu yang kuliahkan anaknya di barat, hidup kemudian dengan gaya barat, sebagiannya bangga kan dengan lifestyle baratnya itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin karena hidayah Al-Quran tentang bagaimana mendidik anak, membangun sistem sosial dalam keluarga itu tidak terjadi. Kira-kira ilmu ini perlu gak? Tiga itu tadi ya. Pertama tadi tentang apa tuh? Rezeki. Yang kedua tentang sholat. Yang ketiga tentang berbakti kepada kedua orang tua, pandungan. Bagaimana membangun akhlak? sebuah sistem sosial yang lebih luas lagi. Di dalam wisdom, kata-kata bijak orang, para ulama, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa idza apa zahabat akhlaquhum zahabu. Sebuah bangsa dikatakan beradab, berbangsa, berbudaya, berperadaban tergantung pada akhlaknya. Jika sudah hilang akhlaknya, maka hilanglah peradabannya. Misalnya gini, Asian Games, kalau dia seorang supporter atau seorang olahragawan, tujuan utama berolahraga sebetulnya filosofinya adalah sebagaimana misalnya kata sport itu sendiri, agar sportif. Menang dan kalah ya keniscayaan kan dalam sebuah pertandingan. Bahwa bermental juara itu bukan cuma siap menang, tetapi juga siap atau berani kalah. Apa istilahnya barangkali kalau bahasa Jawanya, dare to fail. Ya, dare to fail, berani, berani kalah. Itu sportivitas. Jadi kalau ada misalnya pemain taekwondo kemudian kalah, gak terima, setelah itu tendang lawannya yang menang dari belakang gitu, gak nerima, atau tiba-tiba matahin raket gitu, atau tiba-tiba banting raketnya gitu. Nah, ini berarti sportif atau tidak? Dia sudah berolahraga sesungguhnya atau tidak? Tidak. Kalau ibu-ibu olahraganya sebetulnya tujuannya supaya sehat atau supaya kurus sih sebetulnya? Sehat, kurus, bonus. Ya? Sehat, sehat, sehat, bonus. Sejujurnya gitu kalau olahraga gitu ya, diet tujuannya untuk apa? Untuk sehat atau untuk kurus? Banyakan mananya, banyakan kurusnya tuh banyakan sehat nih kayaknya. Bagus. Untuk sehat biasanya mulainya dari kostum atau mulai dari gaya hidup? Gaya hidup dong. Kostum bonus. Pinter-pinter kalau di pengajian ya. Gaya hidup tapi kostum bonus. Nah, karenanya bagaimana Al-Quran membentuk cara berpikir, membentuk sikap mental untuk menjadi orang yang berakhlak bukan dengan pandangan-pandangan tradisi semata-mata. Tapi bagaimana Al-Quran membangun akhlak ini juga satu makna khusus. Pernah terjadi perdebatan antara orang Makassar dengan orang Jawa. Orang Jawa kalau mempersilahkan dengan hormat bagaimana? Tangannya bentuknya gimana? Mempersilahkan dengan hormatnya gimana? Monggo gitu ya. Marah sama orang Makassar, silahkan, ini kasar atau sopan? Misalnya nih, dengan feelingnya, orang Solo kan kalau naruh keris di belakang, kalau orang Makassar di depan gitu. Mungkin karena orang Makassar tuh suka berterus terang. Misalnya gini, kalau dia gak suka sama kita, eh kalau begitu tuh kamu, kalau begitu kamu, kalau kamu terus seperti itu, berkelahi tuh kita nanti. Artinya kalau itu yang kau kerjakan, berkelahi tuh kita nanti. Nah itu Makassar tuh, makanya ditaruh krisnya di depan. Ya, tapi kalau daerah Jawa kan lain lagi. Ya silakan gitu. Tapi tunggu ya. Gitu. Silakan. Ya Anda lah, silakan yang menentukan. Tetapi nggak tahu di belakangnya nanti. yang gak sopan tuh tangannya begini. Yang justru yang gak sopan yang begini katanya. Kenapa? Yang begini nih, yang terbuka satu, yang ketutup empat. Kalau begini kan semuanya kebuka. Nah, itu masing-masing punya cara pandang, persepsi budaya. Orang Indonesia itu marah banget kalau kepalanya dikeplak. Orang Arab itu marah banget kalau pantatnya dicolek, itu cowok tuh. Walaupun sama cowok, aib banget. Ini pernah terjadi di kelas waktu kami kuliah di Madinah. Saya punya teman Arab gundut, tangannya gempal, gemes banget sama teman saya orang Indonesia yang kecil. Jadi kalau dia masuk kelas, tangannya itu sebesar kepala teman saya. Ahlan wa sahlan, disebut namanya. Ahlan wa sahlan ya fulan. Plak. Dijenggut, baru dicium kena. Waduh, marah banget tapi gak berani ngelawan. Sampai satu hari dia kesel, disodoklah pantat Arab pakai sapu kelas itu. Bus. Gitu. Kenapa kamu begitu? Pala gue ini difitrahin gitu kira-kira. Bilang kenapa kamu menjaga kehormatan tidak sesuai dalil? Mana dalilnya kalau pala diginin gak sesuai fitrah? Kalau ini kan jelas aib, dia bilang. Masing-masing. Bagaimana kita membangun sebuah bangsa yang beradab, kemanusiaan yang adil, dan ada hidayah di Al-Quran tentang akhlak. Begitu juga tentang doktrin bagaimana istighfar dan manfaat istighfar. Manfaat istighfar. Saya punya kawan satu malam kena stroke. Ya, umurnya baru 50-an juga sih. Stroke. Tiba-tiba separuh badan gak bisa gerak bagian kanannya. Awalnya sakit, kemudian tiba-tiba gak bisa. Dibawalah ke IGD. Ya, namanya BPJS. Nunggu 11 jam baru dapat ruang rawat inap. Kawan ini kalau saya kunjungi, saya juga nggak tahu mesti ngapain, tapi saya ingat istighfar ini nih. Setelah belajar ilmu istighfar, saya pegang bagian badannya yang lumpuh, dicubit, dipijit, nggak berasa. Tapi alhamdulillah setelah diinfus gitu ya, ada reaksi sedikit. Rupanya ada penyumbatan di otak, penyumbatan darah di otak. Namun ada yang menarik, ketika mulai ketakutan, ya, gelisah karena stroke, saya datang sambil bercanda, lalu saya kasih tasbih, coba gerakin tangan kiri, bergerak nggak bisa, bilang alhamdulillah dong, alhamdulillah. Selama ini tangan kanan nih bisa bergerak dipakai apaan? Dia senyum. Setelah panjang saya nasihatin, sambil saya doakan, lalu saya kasih tasbih di tangan kirinya. Ya. Mau ikutin saya enggak? Mau. Oke. Bertasbih ya 100 kali tangan kiri. Subhanallah. Ini saya bilang fisioterapi nih. Fisioterapinya pakai tasbih, tetapi sebetulnya saya masukkanlah dimensi dogmatis istighfar sebagai obat. Yang tentu dokter gak melihatlah apa hubungannya pula istighfar sama obat, sama dengan BMKG dengan istighfar, gak bisa lah nyetop gempa bumi gitu kan. Setelah 100 kali tasbih, saya bilang coba pusatkan energi di tangan kananmu. Gerakan jari. Sambil tak pijit-pijit dikit, sambil saya komat-kamit dikit-dikit. Biar kayak dukun sedikit itu kelihatannya. Enggak lah, saya istighfar sebetulnya. Allahumma rabban nas adzibil bas. Isyanta syafi la syifa illa syifa syifa la yuwa dirusakaman. Lalu saya bertawasul dengan Quran yang saya punya selama ini untuk menjadi obat bagi dia. Saya pijitlah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sambil mencoba merangsang syaraf-syaraf sensoriknya. Ya, tadi dipegang, dipijit, dipukul-pukul enggak berasa semua. Enggak berasa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Terus bertasbih. Oke. Sekarang bersyukur enggak tangannya bisa bergerak? Bersyukur. Coba tangan kanan. Enggak bisa. Kaki enggak bisa. Oke. Mau tahu enggak obatnya? Istighfar. Mungkin selama ini salah pakai tangan. Oke. Tasbih 100 kali pakai yang kiri. Ini refleks aja, saya juga enggak punya teori khusus. Kan saya bukan terapis. Ya cuma datang aja begitu. Saya bilang istighfar ya. Istighfar sambil gerakan jari, saya bantu. Kamu istighfar dulu yang banyak. Nah, setelah yang kiri 100 kali tasbih, yang kanan 10 kali istighfar sambil gerakan jari. Ya qodarullah, karena mungkin obatnya juga bekerja. Ya mungkin juga sudah lebih dari 12 jam. Ya. Rupanya bergerak tuh jari tangan. Alhamdulillah, gitu kan? Sambil saya pijit-pijit lagi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Awalnya saya bilang kalau buka astagfirullah, kalau nutup wa atubu ilaihi. Itu sebetulnya ya kalau menurut terapis kan ini berarti terapi apa namanya? Fisioterapi kan? Fisioterapi. Tapi saya pakai tapi dengan manfaat istighfar. Ya. Betul. Buka. Astagfirullah. Oke, tutup. Wa tubu ilai. Pelan-pelan. Sambil saya pijit-pijitin. Bisa 4 jari gini. Gitu ya. Saya 4 jari. Jempolnya masih belum bisa. Masih belum bisa. Buka lagi. Astagfirullah. Sambil saya bercandain, ini mungkin tangan sering dicari-cari duit mulu kali ya. Saya taruhlah uang di situ. Karena saya niat ingin bersedekah memang kepada dia kan. Saya taruhlah uang nih. Ini kalau bisa dipegang buat lu, kalau enggak bisa ya udah berarti kembali lagi buat gue gitu. Dia senyum gitu ya. Tapi sebetulnya saya bilang ini semua gara-gara mungkin kebanyakan duit mulu sih yang dicari. Cobalah istighfar kepada Allah. Ya. Astagfirullah. Tutup lagi. Sepanjang yang saya tahu dalam kondisi emergensi yang dia butuhkan, istighfar itu apa sih maknanya? Setelah saya tahu mana-mana istighfar di dalam Al-Quran ini, ya. Qadarullah. Ini demi Allah nih kejadian sebetulnya hingga baru semalam. Astagfirullah. Waktu bu ilai, lama-lama lancar loh. Mungkin gara-gara kena duit kali tadi ya. Kan yang namanya biaya rumah sakit kan kepikiran juga kali ya. Udah kena stroke gimana biayanya gitu kan? Ketika dikasih lihat duit, ada sedekah niat gitu kan, ringan dikit lah kira-kira barangkali gitu. Sehingga otaknya juga tidak tertekan. Gitu. Baik. Tapi yang ini saya katakan adalah bahwa keberkahan itu bisa datang dari sedekah, ya, dari doa, terutama dari istighfar ini. Astagfirullah wa atubu. Saya lihat sudah mulai bergerak. Itu kemudian kakinya saya coba lagi gitu. Tiba-tiba aja tangan saya mengalir aja. Allahumma rabban nas azibil ba's wa munazzil minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin gitu ya. Yang tadinya kaki dipukul gak berasa, direfleksi gak berasa, digoyangin gak bisa goyang, suruh ngangkat gak bisa ngangkat. Istighfar ya. Istighfar, tadi kan sudah pandai memusatkan energi dari tangan sekarang ke kaki. Gak bisa yang digoyang cuma kaki kiri. Cuma istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Ini kaki dipakai apa nih selama ini? mohon kepada Allah gitu ya. Qadarullah bisa goyang tuh dikit. Bisa goyang dikit ya. Saya buka kaos kakinya. Coba terus wa nunazzilu minal Qur'an sambil istighfar, istighfar, istighfar yang banyak. Coba tarik istighfar turun bisa alhamdulillah. Sampai akhirnya saya urak-urak aja sekalian. Wa nunazzilu minal Qur'an. Sampai akhirnya saya kelitikin sampai geli dia ketawa enggak tahan kegelian. Qadarullah. Tapi saya cerita gini enggak terima pasien ya. Ya karena itu kebetulan. Jadi Ustaz tolongin dong, enggak terima pasien, tetap di rumah sakit. Ini kedar cerita bahwa setiap kita bisa, sebab istighfar ini bisa menyembuhkan juga. Tapi ada banyak sekali manfaat dari istighfar. Yang penting adalah istighfar itu menyembuhkan kita dari penyakit cenderung doyan dosa. Itu yang paling penting. Ini khusus surah Al-Fatihah. Apa hidayah-hidayah yang ada di dalam surah Al-Fatihah? Berarti sudah dapat seluruh isi Al-Quran nih. Ini buat ibu-ibu yang paling penting barangkali dan buat bapak-bapak. Panduan Al-Quran untuk bertobat di sini, hidayah-hidayah tobat semua. Yang di sini kayaknya perlu tobat dulu semuanya. Pintu gerbangnya yang ini. Oke, kira-kira mulai dari pelatihan yang mana dulu? Ya? Dari semua materi yang ada nih yang kita siapin. Baik, bukan itu yang ingin saya jelaskan, bahwa semua ini itu bersumber dari hidayah-hidayah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menuntun kita untuk banyak hal. Nah, sekarang kita coba masuk, kita buka misalnya surah kita mulai dari mukaddimah dulu. Lihat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu yaitu Al-Quran dengan perintah kami. Ini kalau Al-Quran diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mewahyukannya? Allah. Jadi Allah menyampaikan Quran kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan apa? Wahyu. Jelas ya? Jadi sudah dapat nih. Wa kadzalika, dan demikianlah auhayna, kami wahyukan ilaika, kepadamu ruhan. Nah, ruh yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu apa? Ruh. Di sini Al-Qur'an divisualkan sebagai ruh. Ruh itu kalau bahasa Sundanya apa? Soul atau spirit? Soul ya. Soul, ruh. Wa kadzalika awhayna. Jadi Al-Qur'an yang divisualkan sebagai ruh, kalau ruh biasanya itu substansi dari sebuah jiwa atau hanyalah ekstra dari sebuah jiwa? Substansi kan? Ya? yang dimana Al-Quran ini digambarkan sebagai apa? Ruh. Ruh ini diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ruh atau Al-Quran ini diwahyukan, maksudnya dimasukkan kemana? Ke otak, ke lewat tenggorokan, atau kemana? Ke kalbu. Ya, tempatnya Al-Quran itu di mana? Di kalbu. Di situ tempatnya. Bukan cuma di otak. Nah, ini menariknya. Dan kalbu itu tidak boleh dimasukin apa-apa. Hati-hati. Kalau sudah apa-apa selain Quran, Quran gak mau masuk. Jadi gimana caranya supaya Quran masuk ke dalam kalbu? Kalbunya harus suci. Itulah makanya ayatnya la yamassuhu illal mutahharun. Di antara tafsir la yamassuhu, tidaklah boleh menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, bahwa dia mengatakan tidak mungkin Al-Quran itu bisa menyentuh kalbu seseorang jika itu kotor. Jadi jika ingin Quran itu masuk ke dalam kalbu, kalbunya itu harus bersih. Jadi kalau ingin dapat hidayah Al-Quran nih, bersihin dulu hatinya. Ya, ingin belajar tadabur Quran dapat hidayah nih, bersih. Sebab Quran itu gak bisa bercampur dengan yang kotor di dalam kalbu manusia. Jelas ya. Yang kedua, tempatnya kalbu itu untuk berzikir. Berzikir itu biasanya menyebut apa? Asma, asma Allah. Dan asma Allah itu suci, gak bisa bercampur dengan yang kotor. Makanya zikir yang paling baik mau diucapkan terang-terangan atau sir, tidak diterang-terangkan, gak penting. Yang penting sampai gak ke kalbu itu zikirnya. Zikir itu peran awalnya adalah menghidupkan kalbu yang mati, menyembuhkan kalbu yang sakit, membersihkan kalbu yang kotor, mensucikan kalbu yang najis. Itu zikir tuh. Perbanyak berzikir. Nah, sampai di sini. Di sinilah perbedaan kecerdasan itu. Orang yang dicerdaskan dengan Quran yang sebelumnya sudah dibersihkan kalbu tempat ilmunya dengan zikir, itu beda dengan orang-orang yang, ya maaf ya, misalnya saya sebut misal gelar profesor, ilmuwan A, ilmuwan B, dalam melihat peristiwa. Karena di Al-Quran, kalau kita gak mengerti tentang sesuatu, bertanyalah kepada ahlinya. Nah, yang disebut ahlinya di dalam Quran itu bukan fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Enggak begitu ayatnya. Bukan bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Ayatnya apa? Fas'alu ahla zikri. Nah, gitu loh. In kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Maksudnya apa? Ya bukan tukang zikir begitu, artinya orang yang ilmunya didasari oleh ingat kepada Allah. Itulah maka saya katakan bahaya kalau orang Indonesia setiap hari hanya mendengarkan informasi dari BMKG dan tidak menyerap hidayah dari Al-Quran, karena dia tidak zikir tuh. Baik, sampai di sini. Misalnya apa bedanya orang yang berzikir dengan tidak berzikir? Sahabat Nabi, katakanlah Umar bin Khattab tadi, kalau ada gempa bumi, karena memang dia punya ilmu tapi dasarnya zikir, maka refleksnya adalah jangan bermaksiat, nanti aku tinggalkan kamu. Tapi kalau gak pakai zikir, jangan bencana nasional, nanti wisatawan gak mau datang yang telanjang-telanjang itu. Nah, beda gak? Beda ilmu ya. Di sini beda ilmunya, ahlul ilmi dengan ahlul zikri. Ilmu yang didasari kekuatan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau saya telusuri, penghasilan pariwisata ke Lombok itu banyak dinikmati orang dalam atau orang luar? Nah, saya ngobrol langsung, terutama mereka yang tinggal di daerah wisata itu. Ternyata mereka-mereka ini merasa menjadi korban pariwisata. Narkoba pada anak-anaknya. Di Lombok dulu, dulu yang tinggal di wilayah Gili, Senggigi, sampai Sire misalnya. Dulu kalau melihat botol minuman keras, botolnya saja sudah haram. Dulu. Kalau sekarang, dulu leluhur mereka, orang-orang Sasak itu, orang-orang ulama-ulama mereka juga punya bahasa, jangankan berperilaku kotor di laut, di tiga gili itu, cuci panci kotor di laut aja gak boleh, karena nanti laut marah. Sekarang berubah tatanan hidup. Karena apa? Ilmu yang didasari dengan ahlul zikr dengan tidak didasari oleh ahlul zikr. Sampai di sini. Ini kita lagi mencari hidayah Al-Qur'an nih ya. Saya lagi praktik pelan-pelan mencari hidayah Al-Qur'an di surat apa? Asy-Syura ayat berapa? 52. Lanjut. Ma kunta tadri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ulangi ma kunta tadri mal kitabu walal iman Muhammad, sebelum aku install Quran sebagai ruh dengan media wahyu kepadamu, sebelum ini kata Allah, sebelumnya kamu tuh tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Jadi sebelum Allah langsung yang menginstal gitu kira-kira melalui wahyu Quran yang fungsinya sebagai ruh ke dalam jiwamu, wahai Muhammad, kamu tuh gak ngerti. Oh boy, kitab itu kamu anggap seperti ya lembaran-lembaran biasa, atau wahyu-wahyu Allah itu seperti ya mantra-mantra yang lain lah. Dan kamu juga tidak mengerti apa itu iman dan manisnya iman, indahnya iman. Nah, saya kira ini terjadi juga sama kita. Siapa yang berani bayar mahal mengutus anaknya ke luar negeri, pokoknya asal dapat ilmu Alkitab dan ilmu Al-Iman, Dan kalau dibanding-banding, berani bayar yang mana untuk kuliah fakultas ekonomi atau kuliah iman? Allah Akbar. Kamu itu nothing, wahai Muhammad. Maka kalau hari ini nih, Bapak Ibu sekalian mau duduk di sini untuk tadabbur, bersyukur atau enggak? Ini kalau bukan karena iman yang ada di dalam hati. Ini kalau bukan Allah yang install wahyu ke dalam hatimu, tertarik kepada kita, kamu akan abaikan ini. Demi Allah. Apalagi di tahun politik belakangan ini, banyak sekali tawaran-tawaran ke saya secara politik dan keduniaan agar saya meninggalkan jalan dakwah Quran ini. Tapi alhamdulillah, program hidup saya cuma dua. Ya. Ini orang kan pada rebutan nih, dekat-dekat pada sama capres. Saya juga enggak dibutuhkan, tapi sih pada beberapa datang lah gitu kira-kira. Ini itu, tawaran ini, tawaran itu gitu ya. Ya baik politik, baik ekonomi, macam-macam. Tapi kok ya saya melihatnya paling umurnya 5 tahunan gini-ginian nih. Setelah itu, itu pun kalau saya ikut dia gitu ya, ya, ya mungkin janjinya ditunaikan, mungkin tidak gitu. Tapi alhamdulillah, saya yakin saya gak akan pernah salah dalam menjalani hidup, mudah-mudahan selama saya membersamai Al-Quran dan Al-Quran membersamai saya. Setuju gak? Yakin gak itu? Jadi gimana? Tawarannya ambil apa jangan? Ustaz, bagaimana dakwah akan berkembang kalau kita tidak berkuasa, Ustaz? Kan gitu. Iya, mulai deh. Ya itu buat lu cocok lah, buat gue gak cocok gitu, gitu, gitu. Saya udah menikmati inilah. Ya tapi gimana juga, itu desakannya luar biasa. Gini aja, saya endorse siapa yang mau jadi caleg, gue endorse lah gitu. Dapil mana gitu. Tapi janganlah saya kemudian harus, Ustadz pokoknya gak usah keluar sedikit pun, pokoknya jadi, itu aja intinya. Gimana, ambil jangan nih? Makunta tadri wal kitab. Kalau kamu enggak ku install, maka kamu tidak akan pernah mengerti betapa dahsyatnya Alkitab itu. Justru dengan inilah kamu bisa mendapatkan percikan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansiul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Cukup satu ayat itu saja saya sudah puas. Bukan 5 tahun capaian saya ke depan, minimal 6 tahun 2024. Dan capaian saya yang menengah, selama saya masih dikasih usia, jangka menengah saya adalah sampai 2045. Tapi jangka panjang saya itu sampai ke akhirat. Itu setelah saya melihat Al-Quran sebagai standar hidup saya. Dan betapa nikmatnya hidup bersama iman. Dan betapa banyak orang yang kehilangan iman dengan kekuasaan dan jabatannya. Mengerikan. Sangat mengerikan. Walau surban masih melilit segede ban pespa di kepala, tapi ketika dibuka isinya, telek semua. Jadi namanya intelek. Because there is telek inside. Cuma dibungkus pakai. Harusnya Quran inside, iman inside, betul ya? Udah saat itu kayak begitu. Gimana? Ambil apa jangan? Gak peduli gue. Baik, lanjut dulu. Disinilah ketika kita sudah melihat Alkitab dan menikmati indahnya iman. Saya gak ngebayangin baru pertama kali disumpah misalnya menjadi Menkumham misalnya, itu langsung tuh setumpuk dosa sudah tersiap di beban pundaknya karena banyak orang-orang tidak bersalah di penjara dan dia harus bertanggung jawab mengeluarkan semua orang itu. Meskipun dia korban kekuasaan masa lalu, ketika itu dia abaikan. Ada ibu yang masih basah bagian dadanya karena air susunya terus mengalir akibat tidak punya uang membayar hutang ketika melahirkan anaknya dan dia dipenjara. Ini tanggung jawab Menkumham. Mau lo? Mau jadi menteri? Siap-siap. Dan banyak kasus lain. Kalau punya otak mestinya mikir dan takut. Mau jadi anggota dewan, komisi berapa? Serem. Kecuali betul-betul sudah punya kebulatan tekad dan sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan keluarganya, sudah selesai dengan hidupnya, barulah kemudian konstitusi, undang-undang, peraturan yang kau lahirkan itu untuk kemaslahatan orang banyak, bukan peraturan karena komoditas, bukan karena undang-undang kepentingan komoditi uang. Enggak deh, gue gak sanggup. Saya masih terlalu goblok untuk menjadi duduk di anggota dewan itu. Mengingat misi besar di balik semuanya. Tapi untuk bisa begitu gimana caranya? Baik. Jadi makunta tadri mal kitabu walal iman. Untungnya kita sudah dikasih Alkitab dan untungnya saya punya ulama. Saya enggak pusing soal cari uang. Hari ini di musim politik banyak yang cari uang dari politik. Banyak daripada lu sekarang bisnis capek-capek dagang dikit-dikit, ke uang politik sekarang ini enggak pakai seri duitnya. Cash semuanya. Pakai kantong gede-gede. Enggak jelas uangnya halal atau haram itu. Tapi untung saya sudah dapat Alkitab dan dikasih Al-Iman. Saya enggak khawatir dengan hidup saya ke depan. Karena saya sudah ngerti bagaimana cara mencari rezeki sedikit. Jadi saya enggak perlu menjilat-jilat, menjual-jual diri supaya dapat proyek menjadi tim ses. Supaya dapat duit, supaya dapat jabatan. Untung ada Alkitab, ada Al-Iman. Penting gak ilmu ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bih. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bih. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Allah. Jadi setelah diinstal Quran sebagai ruh, lalu difahamkanlah kepada Nabi Muhammad manual kehidupan, dikasihlah dia iman, jadilah keduanya cahaya. Cahaya di atas cahaya, terang sudah. Di objeknya ada cahaya, dari dirinya juga punya cahaya. Menatap terang dengan cahaya, bukan menatap gelap dengan cahaya. Ini bedanya ibu-ibu yang muda-muda di sini dengan anak-anaknya. Kenapa baterai anak-anak cenderung lebih awet? Kenapa baterai HP anak-anak cenderung awet? Karena untuk mata bapak-bapak ibu-ibu sudah rada-rada gitu deh. Jadi perlu light-nya yang agak... Yang berapa persen biasanya? Coba lihat itu. Lihat cahaya di HP-nya perlu yang berapa persen biasanya. Saya nih kalau tab saya habis dipakai sama anak saya nih, mata saya tuh susah banget ngelihat. Karena dia gak pakai light, jadi masih yang paling dasar kan. Jadi kalau saya buka, ini buram banget sih. Ini buram banget, saya bilang, kamu apain nih? Ya mata AB aja yang kurang awas. Langsung diambil, diterangin sekali, nih ini terang. Oke. Gitu ya. Ini pengalaman pribadi, maklumlah kepala lima. Berarti masih muda kan? Saya mikir-mikir, ya Allah, bersyukurnya aku, ya Allah, kau berarti sudah kasih aku kesempatan hidup setengah abad ya. Wow, udah setengah abad gue hidup ya. Lama juga ya. Apa yang sudah saya kerjakan ya dengan umur ini? Apa ya yang sudah saya lakukan dengan umur setengah abad ini? Sempat bertanya gitu. Tapi kembali gini, jadi walaupun matanya ada tapi kurang terang, dan ini juga ada tapi gak terang, capek gak ngeliatnya? Capek ya? Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Disinilah tekanan ayat pada hari ini. Jadi ja'alnahu nuran, aku jadikan Quran itu sebagai cahaya. Cahaya Quran ini, dengan cahaya Quran ini kami tunjuki kamu. Nadi bihiman nasya, dengan cahaya Quran ini kami tunjuki. Lihat, kami tunjuki. Jadi kita ditunjuki dengan apa? Dengan cahaya. Cahayanya apa? Al-Quran. Coba-coba bayangkan Quran sebagai cahaya. Dari kemah tenda di Dusun Cupek, Sijar Penjalin, malam itu saya dingin, ya suhu sekitar 20 derajat ya. Kemudian keluar, gelap banget, gak ada listrik. Untung ada senter kan, terang lagi, enak gak jalan. Nah, Quran itu sebagai lighting. Lighting dalam kegelapan. Tetapi hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja, enggak semuanya. Bersyukur enggak hari ini kalau kita termasuk yang dikehendaki Allah dapat cahaya? Bersyukur enggak? Katakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada cahaya Al-Quran. Tapi memang di antara hamba-hamba Allah itu ada yang terpilih. Semakin bersih hatinya, semakin kuat nanti cahaya di dalam hatinya. Tapi semakin kotor hatinya, semakin redup cahaya. Tapi kalau sudah ada kemusyrikan, udah gak ada cahaya sama sekali. Kalau ada kemunafikan, gak ada deh cahaya sama sekali. Kalau ada kefasikan, kemarin diantara pengungsi itu ada yang katarak. Awalnya saya perhatikan, matanya melek, ibu ini tidak terlalu muda, tidak terlalu tua juga. Ternyata gak bisa jalan, melek gitu. Saya lihat di kamar mandi, saya juga sedang antri. Ketika saya dengan antri, ibu ini jalan. Gak terlalu tua. Balik lagi dia ke tendanya. Ternyata baru punya bayi umur 3 bulan. Ngobrol lah saya. Ibu kenapa? Katarak, Pak. Tolong saya, Pak. Kenapa? Saya mau lihat wajah anak saya umurnya 3 bulan. Itu yang paling saya penting, Pak. Gimana anak saya sekarang? Itu sedang dirawat oleh anaknya yang besar. Ya alhamdulillah dengan teknologi sekarang kan katarak 15 menit selesai. Ada BPJS-nya, ada, dan ada teman hubungi spesialisnya, langsung bawa kemudian pulang terang. Oh, dia menangis peluk kembali anaknya, dia bahagia sekali dengan matanya. Banyak loh yang kolbunya katarak. Kolbu-kolbu katarak ini sebetulnya hidup dalam kebutaan, tapi merasa dia dalam keadaan kehidupan yang nyata, padahal enggak. Ini orang-orang yang matanya merem, kita gak bicara hidayah ya, sebetulnya yang dia lihat adalah bayang-bayang pikirannya sendiri. Sama kayak kalau lagi tidur dengan impian, dengan mimpi-mimpinya semua. Ya, berada di tengah hutan, tiba-tiba ketakutan, digigit oleh harimau, luka, menjerit ketakutan. Terus setelah melek baru, oh ternyata cuma. Dan kebanyakan orang itu seperti itu dalam menjalani hidup. Kecuali ada orang yang diberikan kepadanya cahaya, yang dia hidup di alam nyata, realita, fakta. Tapi hanya orang-orang tertentu. Dan hadir di majelis seperti ini sama dengan operasi katarak. Alhamdulillah. Lain nanti. Jadi semakin banyak tadabur Quran, semakin bersih nanti cara melihat peristiwanya. Jelas ya? Dan selanjutnya alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Nah sesudah itu keberuntungan lain pada Nabi Muhammad SAW adalah, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai Muhammad, kamu sudah benar. Wahai Muhammad, dengan Al-Quran yang kamu jadikan sebagai cahaya ini, kamu sudah di jalan yang benar. Gak usah dengar apa kata orang, karena orang itu katarak. Jangan terpengaruh sama orang itu karena dia memilih karir hidup dengan syahwat. Kamu sudah berada di atas jalan yang benar. Kenapa? Karena kamu sudah berada di atas jalan yang lurus. Maka itu bawalah manusia ini ke jalan yang lurus. Gitu. Ustaz, tolong Ustaz bawa umat ini kembalikan agar memilih pemimpin yang baik. Jadilah Ustaz menjadi jurkamnas kami. Ustaz, bikin acara ini kami biayai semuanya Ustaz. Ustaz, cuma Ustaz yang bisa ngumpul kayak ini. Berapa dana yang dibutuhkan Ustaz? Ambil jangan. Minum dulu ah. Saya enggak tahu di jalan itu terang apa gelap. Hah? Kalau gelap kenapa laki lu biarin? Bagi yang terang, terang. Bagi yang gelap, gelap. Gitu ya. Makanya ya pakai Al-Quran. Nanti di politiknya terang, di ekonominya terang, ya. Di Tanah Abang terang, di Tamsid terang gitu. Karena sering-sering kalau udah masuk Tanah Abang tuh gelap semuanya. Semua bagus, semua dibutuhkan, murah lagi. Jadi mestinya bawa Quran ke Tamsid, ya, supaya terang. Belilah yang kau butuhkan, gitu ya. Jadi sekilas sampai di sini, sebetulnya kalau menurut Bapak Ibu nih, apa sih fungsi Al-Quran? Coba baca baik-baik, mikir dulu, ngobrol sama temannya, secara sedetail mungkin saya minta. Coba sedetail mungkin. Seandainya nanti di training, dia nanti masuk training saya akan memperbanyak training tahun ini. Walaupun gak banyak-banyak, saya akan siapkan media belajarnya supaya lebih kuat lagi nanti. Tapi kalau training mesti pakai biaya itu. Ya. Oke, sekarang coba kumpulkan menurut ayat ini, gak usah ngarang ya. Kosakatanya yang ada di ayat ini saja, apakah fungsi Al-Quran menurut jamaah semua? Saya kasih waktu 2 menit. Silakan mikir, diskusi. Kumpulkan kata-kata yang paling kuat diksinya dan narasinya, enggak usah keluar, enggak usah ngarang. Berdasarkan yang ada di ayat ini saja, apakah fungsi Al-Qur'an di sini? Iya, saya tahu, tapi kan cuma cahaya doang gitu. Begitu banyak di sini kata-katanya. Ini susahnya sama ibu-ibu ngomong dulu baru mikir. Kan perintinya mikir dulu baru. Perhatikan perintahnya, mikir dulu baru. Oke, mikir sekarang, diam 2 menit. Oke. Kata kunci pertama dapat apa? Quran itu apa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Sampai di sini. Quran itu apa? Ruh. Ya. Quran sebagai ruh. Oke. Yang diinstal ke dalam kalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan apa? Wahyu. Auhayna ilaika ruhan. Oh, jadi Quran itu ruh ya. Ini awalnya di dia. Sebagai bahan baku dia adalah ruh dulu. Ruh yang diinstal dengan perantaraan wahyu. Nah, ini beda loh, ada ilham, beda ya. Proses transformasi pengetahuan macam-macam. Ada yang disebut dengan firasat, ada yang disebut dengan ilham, ada juga yang disebut dengan wahyu. Ini kelas-kelas gaib tinggi nih. Tapi kalau kelas biasa ya transformasi dari guru ke murid. Ya, proses belajar mengajar didaktik metodik. Tapi kali ini kita berada di luar teori yang ada. Bagaimana konten Quran sebagai ruhan terinstalasi lewat perantaraan yang bernama, lewat metode yang bernama wahyu. Metode wahyu gimana sih maksudnya? Teksnya dari Allah, maknanya tafsirnya dari Allah, ya, yang dibawa oleh siapa? Jibril apa adanya, dan tidak ada sedikit pun yang terlewatkan, terlupakan, sebagaimana guru sering lupa, orang tua sering lupa dalam mengajarkan anaknya. Jibril tidak ada lupa-lupa, tidak ada salah-salahnya. Yang langsung ke qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke inti substansi manusia. Bukan otak kanan, bukan otak kiri, bukan otak tengah. Bukan pula otak-otak. Bukan di nasiatin kadzibah, bukan pula di kofiah. Langsung ke qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda enggak proses transformasi pengetahuannya? Dijelas ya? Sebetulnya sebelumnya ma kunta tadrimal kitab walal iman, sebelum Quran sebagai wahyu terinstal, sebagai bahan baku masuk ke dalamnya, kau wahyukan Quran sebagai ruh, kuwahyukan padamu, kamu enggak ngerti, ngeblank itu. Apa itu kitab dengan semua kedahsyatan isinya sebagai panduan hidup? Apa itu iman dengan semua kedahsyatan hidupnya? Kalau kamu menjalani hidup dengan iman, bahagia hidupmu. Bahagia hidupmu, bahagia yang sesungguhnya. Oke, sampai di situ. Walakin ja'alnahu nura. Apa fungsi Quran di sini? Sebagai cahaya nur. Quran sebagai cahaya itu menjadikan kita apa? Jalan yang lurus. Ya. Kita selalu tertunjuki nahdi bihi man nasya. Ketika kita lagi konvoy, Ustaz, posisi mobil Ustaz di mana? Saya share location ya. Ting, sampai dia ikut. Enak banget kalau ke surga kayak gitu kan? Ustaz di mana? Udah di surga duluan nih. GR banget. Share location. Ini share location-nya nih, surah Asy-Syura ayat 52 ya. Itu alamatnya situ, track. Oke. Sip, Ustaz. Sampai di tujuan. Inilah GPS-nya itu. Nah, di bihi mana sya? Ke anak-anak juga begitu. Sampai di sini. Jadi fungsi Quran sebagai cahaya itu untuk apa? Memberikan petunjuk jalan kepada manusia. Kemana? Ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, sampai di sini. Karir hidup, kalau kita hidup bersama Quran gak akan pernah putus asa. Bayangkan karir politik sampai jadi sekjen, naik ke menteri, tek dapat KPK, jegrek. Kayak main ular tangga kan? Ya, perjalanan hidup itu gitu, karir berantem, gontok-gontokan, sikut sana, sikut sini, tek dapat jabatan. Dan dapat kekuasaan, dan dipercaya presiden, dan kena KPK. Ini semua keluarga jadi kena. siapapun dan dari manapun mulainya, insya Allah jangan pernah putus asa kalau kembali ke Quran. Selalu ada jalan keluarnya. Itu ya. Selalu ada jalan keluar. Jadi gimana? Saya harus duduk membuat undang-undang di DPR atau tetap ngasih pengajian aja di sini? Bagus. Gimana? Jadi menteri apa nih? Hah? Agama apa? Kagak. Kita udah enak nih. Udah terang jalannya nih. Yang terserah Allah lah, kita lihat nih ya. Kalau saya sih concern saya satu. Bagaimana bisa mengawal kebangkitan Islam dari Indonesia dan Islam yang damai kita bawa ke seluruh dunia. Dan jalan hidup saya udah jelas kok. Biasanya di penghujung 100 tahun umatku, kata Rasulullah, Allah akan mengutus seorang pembaharu bagi agamanya. Khilafah Islamiyah secara kekuatan politik di muka bumi runtuh sejak tahun 1924. Berarti menjelang 100 tahun 2024 berapa tahun lagi? 2024 kan? Saya ingin menjadi bagian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umat dan agama ini kepada yang baru lagi dan kembali kepada fundamentalnya insyaallah. Dan Indonesia adalah kehendak Allah, takdir Allah. Kenapa umat Islamnya terbesar sedunia? Pasti Allah punya maksud. Dan saya yakin maksud Allah adalah agar Indonesia yang membawa panji Islam ke dunia dengan damai dan kekuatan damai yang dibutuhkan manusia. Dan sebentar lagi 2045, berarti usia Indonesia berapa tahun? 100 tahun karena merdeka tahun 1945. Dan insya Allah pada saat itu mungkin pada puncak kesempurnaan Indonesia, kalau Islam sejak sekarang dengan cahaya Al-Quran yang kita bawa, dengan jalan lurus yang sudah jelas, tidak meraba-raba, insya Allah dengan garis ini kita akan membawa umat kepada cahaya. Nah, biarlah yang berjuang-berjuang ini kita dampingi, ya, kita dampingi. Dan kita dengan beberapa tokoh udahlah kita bagian penyuluh aja ya, supaya umat senantiasa ada yang menerangi jalannya. Sudah jam 12, bentar lagi sholat zuhur ya. Dan perjuangan kita di Lombok akan membuat rumah ya, akan membuat rumah sederhana untuk para pengungsi yang mau ikut bergabung. Nanti kita broadcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.